Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Ini adalah pertemuan ke-17 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi di dalam fikih Imam Syafi'i. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alami وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: أم متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا. Sekarang kita masuk ke dalam wanita yang haid, yang mutahayyirah. Mutahayyirah, orang yang ragu, tidak tahu yang mana haid, yang mana istihadah. Beliau mengatakan, au mutahayyiratan atau mutahayyirah. Bagaimanakah hukum mutahayyirah? Orang yang, wanita yang tidak tahu yang mana haid, yang mana istihadah. Apa, bagaimana seorang dinamakan mutahayyirah? Bi anna siyat adataha qadran wa waqtan. Yaitu, dia lupa adatnya, kebiasaannya, kapan muncul haid, berapa hari haidnya, qadran wa waqtan. Yaitu berapa jumlah hari haidnya dan kapan waktu haidnya, apakah di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Nah, orang yang seperti ini dinamakan mutahayyirah. Dia bukan mubtada'ah, karena sudah pernah haid, sudah punya adat. Cuma setelah punya adat ini, dia tidak tahu, tidak bisa membedakan darah, dan juga adatnya dia lupa. Fi qaulin ka mubtada'atin. Ada pendapat yang dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i, dia ini diperlakukan seperti mubtada'ah. Mubtada'ah yang sudah kita lewati, yaitu mubtada'ah orang yang pertama haid, ghairu mumayyizah, yang tidak bisa membedakan. Apa hukumnya? Dia dianggap haid cuma sehari semalam, dan sucinya 29 hari. Ini yang ada penyebab pendapat ini dhaif. Baik. Wal mashhuru wujubul ihtiyati. Adapun pendapat yang masyhur, pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat dari Imam Syafi'i adalah wujubul ihtiyat, harus berhati-hati dalam hal ini. Harus berhati-hati. Apa contoh berhati-hatiannya? Nanti dilihat contohnya. Contoh praktek keberhati-hatian seorang wanita yang mutahayyirah. Kenapa? Karena dia mungkin saja ini hari sedang haid, mungkin saja hari ini saja sedang suci. Jadi sangat diragukan. Baik. Bagaimana contoh ihtiyatnya disebutkan sekarang? Saya hurmul waqu wa masul mushafi wal qira'atu fi ghairi salati. Saya hurmul waqu. Nah, di antara bentuk ihtiyatnya diharamkan untuk jima. Wa masul mushafi dan menyentuh mushaf. Wal qira'atu fi ghairi salat dan membaca Al-Qur'an di luar salat. Ini sudah kita lihat yang dihukum-hukum orang junub, yaitu qira'atul Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah idzakana, kalau memang niatnya adalah untuk baca Al-Qur'an, beda kalau niatnya untuk zikir. Ini diharamkan dalam bentuk ikhtiar. Ya, lanjut. Wa tusallil fara'id abada wa kadzal naflu fil afah. Yang tadi ada yang diharamkan. Sekarang wa tusallil fara'id abadan. Sedangkan sholat-sholat fardu harus sholat. Wa kadzal naflu fil afah. Dan demikian juga boleh sholat nafilah, dari pendapat yang paling kuat dari pendapat mazhab Imam Syafi'i. Inilah bentuk ihtiyat, bentuk kehati-hatian. Yang kira-kira ya, ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Yang diharamkan ini adalah sesuatu yang apabila dilakukan, khawatir jatuh kepada yang haram, maka jangan dilakukan. Kalau yang wajib dilakukan adalah sesuatu yang apabila tidak dilakukan jatuh kepada yang haram, maka wajib dilakukan. Inilah bentuk ihtiyat, yaitu meninggalkan sesuatu yang apabila dilakukan mungkin jatuh ke haram, ataupun melakukan sesuatu apabila ditinggalkan mungkin jatuh kepada yang haram. Seperti sholat, kalau kita tidak lakukan khawatir kita haram. Kalau jima, kalau kita lakukan malah khawatir kita jatuh kepada perbuatan yang haram, maka jangan dilakukan. Nah, inilah bentuk ihtiyat yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Wa taqtasilu li kulli fardhin. Nah, dengan syarat kalau memang orang ihtihadhah yang sudah kita lewati, apa yang kita lakukan kalau mau salat? Apa yang kita lakukan? Wudu setiap salat. Kalau ini taqtasil. Kalau itu yakin itu ihtihadhah. Kalau ini tidak yakin, ini ihtihadhah atau haid. Maka apa yang harus dilakukan? Mandi setiap salat fardu. Wa taqtasilu li kulli fardhin. Maka dia wajib mandi untuk setiap salat fardu. Wa taqumu ramadhan thumma shahran kamilain. Wa taqumu ramadhan. Sekarang beliau ingin memperlihatkan bagaimana cara berpuasanya orang yang mutahayyirah ini. Beliau mengatakan wa taqumu ramadhan, wanita ini yang mutahayyirah ini, ragu yang mana haid yang mana istihadhah, dia berpuasa Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadan kita perlu mandi, karena sudah kita bahas bahwasanya kalau puasa dan talak tidak perlu harus mandi, cukup terputusnya darah tidak boleh melakukannya. Wa taqumu ramadhan, dan dia berpuasa Ramadan. Tsumma syahran kamilain, kemudian bulan berikutnya selama 2 bulan penuh. Puasa satu bulan dalam Ramadan dia puasa 30 hari, kemudian bulan yang lain, ini syahran, mau bulan Syawal, mau bulan yang lain, selama bulan penuh. Berarti 30 hari di Ramadan dan 30 hari di bulan yang lain. Jumlah semuanya dia berpuasa 60 hari. Ini cara ikhtiar di dalam bagi orang mutahayyirah untuk berpuasa. Baik. Fayahsulu min kullin 14. Fayahsulu min kullin 14. Maka yang berhasil dia berpuasa dalam keadaan suci adalah dalam setiap bulan cuma 14 hari. Dalam setiap bulan dia berhasil berpuasa secara suci 14 hari. Kenapa? Karena paling maksimal haid berapa hari? 15. Maka diambil satu hari, jangan-jangan dia sucinya di siang hari. Dimulai suci haid yang pertama di pertengahan siang, sucinya di siang hari ke-16. Maka dianggap haidnya 16 hari lah. Baik. Berarti sisanya, dalam satu bulan berapa hari sisanya? 14 hari. Ini yang dia yakin 14 hari dia berpuasa dalam keadaan suci. Jadi pahami kan? Dia berpuasa satu bulan penuh, 30 hari. Cuma gara-gara haidnya 16 hari, dianggap 16 hari, maka dia berpuasa dalam keadaan suci 14 hari. Hari yang mana? Wallahu a'lam, enggak tahu. Karena semuanya dia darah semua ini. Itulah namanya orang mutahayyirah, keluar darah terus. Nah, dia berarti dia setiap bulan berpuasa 14 hari. Kalau 2 bulan? Berapa hari semuanya? 28 hari. Berarti masih sisa berapa hari? 2 hari. Bagaimana cara memperoleh 2 hari ini? Paham kan? 14, 28. Sedangkan puasa 30 hari. Ini semuanya kita ambil ikhtiyat. 30 hari. Bagaimana cara memperoleh 2 hari ini? Cara memperolehnya adalah summa taqumu min 18 thalathatan awwalaha wa thalathatan akhiraha. Kemudian cara memperoleh 2 hari yaitu summa taqumu min 18, kemudian dia berpuasa dalam waktu 18 hari. Ya, diambil mulai hari ini, kalau dia setara hari ini berpuasa, saya akan memulai penghitungan sampai 18 hari. Baik. Bagaimana cara dia berpuasa? Salasatan awwalaha. Berarti dia berpuasa hari pertama, kedua, ketiga. Baik. Wa salasatan akhiraha. Kemudian dia berpuasa 3 hari di akhirnya. Maksudnya di akhir masa 18 hari ini. Berarti dia berpuasa hari 16, 17, 18. Nah, barang siapa yang berpuasa model seperti ini, 1, 2, 3, 16, 17, 18, maka secara yakin dia akan memperoleh 2 hari secara yakin dalam keadaan suci. Bagaimana itu? puasa, puasa. Seandainya haid dia 16 hari, ini puasa ya, puasa. Seandainya haidnya 16 hari, pas 2 hari dia berpuasa, berarti pas 17, 18 dia sempat berpuasa dari dalam keadaan yakin suci. Seandainya, seandainya haidnya hari 1, hari ke-18, suci. Seandainya haidnya, berarti seperti inilah maksudnya. Ini harinya, bukan tanggal. Terserah mau dia berpuasa di pertengahan pertengahan bulan ataupun di awal bulan, pokoknya dia berpuasa 18 hari dengan cara seperti ini. Biar yakin ada 2 hari dia berpuasa dalam keadaan suci. Tadi paham kan? Kenapa 3 dengan 3 di sana? Insyaallah para ulama fuqaha dulu pintar matematik mereka. Gimana? Kenapa bisa cukup? 2 hari di awal. Dua hari awal, dua hari. 17-18 sama 1-2. Kalau 18, Allah Alam seperti ini disebutkan. 2 hari di awal, 2 hari di akhir. Seperti yang tidak sama logika. Dan juga ya. Jangan-jangan nanti mungkin akhirnya ini kan 16 hari, jangan-jangan akhirnya di awal-awal 17 mungkin seperti 2 orang. Baik, fayahsulul yaumani al-baqiyani. Maka dengan cara seperti ini akan mendapatkan 2 hari yang sisa dari bulan Ramadan yang belum dia berpuasa. Wa yumkinu qada'u yaumin bi shaumi yaumin thumma ats-tsalits was-sabi'a 'ashar. Nah, wa yumkinu qada'u yaumin, misalnya dia punya hari cuma batal puasanya 1 hari. Ataupun dia punya hari nazar berpuasa 1 hari. Bagaimana caranya dia untuk memperoleh 1 hari? Beliau mengatakan bisaumi yaumin, berpuasa hari pertama. Baik, hari yang pertama. Summa tsalitsa, kemudian hari ketiga. Summa as-sabi'asyar. Dengan cara seperti itu katanya akan memperoleh satu hari yang secara yakin dia berpuasa dalam keadaan suci. Misalnya untuk mengqadha Ramadan 1 hari ataupun untuk berpuasa nadar 1 hari. Allah taala alam seperti ini yang disebutkan cara oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Dan mungkin ada perhitungan sendiri. Yang penting apa? Yang penting memperoleh 2 hari secara yakin untuk berpuasa Ramadan itu. Yang penting memperoleh 30 hari berpuasa secara yakin untuk Ramadan. Yang penting memperoleh 1 hari berpuasa untuk puasa qadha ataupun untuk berpuasa nadar secara yakin dalam keadaan suci. Bagaimana caranya? Seperti inilah disebutkan oleh fuqaha, ini perhitungan mereka. Mungkin kita punya perhitungan yang lebih bagus. Wallahu taala a'lam. Baik. Wa in hafizat syai'an falil yaqini hukmu. Wa in hafizat syai'an. Nah, orang-orang yang mutahayyirah tadi, wanita yang mutahayyirah tadi, wa in hafizat syai'an, apabila dia menghafal sesuatu dari adatnya. Apa? Bisa jadi menghafal waktu, bisa menjadi menghafal kadar, kadarnya. Bisa jadi menghafal, saya yakin, ingat lagi bahwasanya saya haid saya di awal bulan. Atau haid saya di akhir bulan. Berarti dia cuma ingat waktu haid. Cuma kalau berapa jumlah harinya, oh saya lupa. Ataupun dia mengingat jumlah harinya, waktunya dia lupa. Maka apa yang harus dilakukan kalau orang yang sempat ingat adatnya ini cuma salah satunya saja, bukan semuanya. Falil yaqini hukmuhu. Maka dia ambil yang yakin. Kalau yakin benar-benar waktunya awal-awal bulan, maka dia harus mengambil yakin. Apa yakin itu? Yakin headnya 1 hari, yang lain headnya 1 hari, yang lain tidak head. Yakinnya head 1 hari, yang lain ihtimal. Baik, karena 1 hari 1 malam itu haid secara yakin. Baik. Begitu juga misalnya dia yakinnya, dia ingatnya 6 hari misalnya. Maka diambil 1 hari dari 6 ini, yang ihtimal. Baik, inilah cara beliau mengatakan palil yaqini. Yakin apa? Yakin haid adalah satu hari satu malam. Selebihnya antara satu hari satu malam dengan 15 hari itu masih ihtimal. Bisa jadi langsung suci setelah satu hari satu malam. Jadi yang maksud dengan yakin di sini adalah batas minimal haid, yaitu satu hari satu malam. Dia dianggap haid. Yang lain, ihtimal. Wahia fil muhtamili taha'idin fil wat'i wa tahirin fil ibadati. Wahia fil muhtamali, setelah satu hari satu malam ini, yang yakin ini. Yang berikutnya, ini hari muhtamal. Bisa jadi haid, bisa jadi suci. Bisa jadi dia masih ikut haid yang hari pertama, bisa jadi sudah suci. Apa yang harus dilakukan? Kahaidin fil wadhi, seperti mutahayyirah, kembali lagi. Dia dianggap haid bagi orang dalam hukum untuk boleh tidaknya jima. Wa tahirin fil ibadat, dan dia dianggap suci untuk melakukan ibadat. Berarti dia ihtiyat lagi. Ihtiyat tidak boleh jima dan ihtiyat harus ibadat, harus sholat dan berpuasa. Caranya seperti yang tadi. Wa in ihtamala inqita'an wajib al-ghusl li kulli fardhin. Mungkin juga wa in ihtamala inqita'an, kalau ada kemungkinan dalam hari yang setelah yakinnya ini ada kemungkinan berhenti haidnya, maka wajib al-ghusl li kulli fardhin, maka dia wajib mandi untuk setiap fardhu shalat. Berarti yang tadi setelah yakin satu hari, kemudian hari berikutnya mungkin haid, mungkin suci. Maka dia wajib sholat seperti orang mutahayyirah. Di antara kewajiban sholat adalah harus mandi setiap sholat. Begitu juga apabila ihtimal terputus. Wah, ini kayaknya lebih besar kemungkinan terputus ini haidnya. Tetap yang diberlakukan adalah dia wajib mandi setiap sholat. Tidak hanya mandi satu hari. Ingat, boleh mengatakan wajib al-ghusl li kulli fardhin walaupun ihtimal inqita', ada kemungkinan terputus, tapi tetap yang dilakukan adalah mandi setiap salat. Kenapa? Karena juga masih ragu, masih ihtimal, belum yakin putus. Baik. Wal azhar anna dam al-hamil wan naqa'a baina ad-dami haydin. Baina ad-dami haydin. Ada yang lain, nuskah lain? Wal adhhar anna dam al hamil wan naqa'a baina aqallil haydhi haydun. Seperti ini yang ada di nuskah saya. Mungkin ada juga aqall ini tidak di ada saqatnya kan? Wan naqa' bainal haydhi haydun, bisa jadi kata seperti itu. Baik. Wal adhhar, pendapat yang paling kuat. Baik. Anna dam al hamil, orang hamil yang melihat darah keluar, ada darah yang keluar juga. Wan naqa' baina aqallil haidhi atau wan naqa' bainal haidhi, ada ini yang disebut oleh para ulama haid terputus. Haid yang terputus. Haid 2 hari kemudian terputus. Kemudian besoknya terputus hari ini enggak haid sama sekali, enggak keluar darah sama sekali. Hari yang keempat keluar lagi darah. Baik. Nah, apa hukumnya orang yang terputus haidnya ini? Hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan adalah haid, dianggap walaupun pada hari yang tidak keluar darah ini dianggap hari sedang haid. Kenapa? Karena dia masih di dalam zaman haid. Dia haidnya 5 hari misalnya, hari kedua haid, hari ke-3 putus tidak haid, hari ke-4 keluar haid lagi, keluar darah lagi. Maka dianggap tetap pada hari yang terputus ini, dia tetap masa haid. Karena kembalikan kepada adat. Inilah yang disebut oleh para ulama, metode sahab. Nah, metode sahab. Yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i. Dan di mazhab pakai oleh mazhab Imam Malik, kalau tidak salah saya, adalah mazhab Imam Malik, itu metode talfiq. Ya Allah, ada metode yang lain. Metode talfiq bukan seperti ini. Yang suci dipisahkan sendiri dengan yang haid. Dijumlahkan hari-hari haid, seperti itulah ya, hari-hari haid dan hari suci dipisahkan sendiri. Itu metode tafsir namanya. Tapi kalau ini metode sahab. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat, orang hamil yang melihat darah keluar dianggap juga haid. Ini ada khilaf ulama, apakah orang hamil bisa haid? Dan mazhab Imam Syafi'i mengatakan orang hamil bisa haid. Dan darah dan masa-masa tidak keluar darah di antara dua haid tetap dianggap ia haid. Tidak dianggap suci karena masih di dalam zaman haid. Wa aqallun nifas lahzatun wa aktsaruhu jiddun. Nah, sekarang masuk ke dalam darah yang lain setelah haid, istihadah dan hukum-hukum yang berlaku bagi mereka. Sekarang masuk ke darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Wa aqallun nifasi lahzatun, dan minimalnya orang nifas itu lahzah, cuma sekejap saja. Satu kali keluar saja itu tetap dianggap nifas. Beda dengan haid untuk Imam Syafi'i, kalau satu kali keluar saja bukan haid. Haid itu harus keluar dalam waktu sehari semalam baru dianggap haid. Cuma kalau nifas, walaupun hanya sekali keluar saja, lahzah sekejap keluar, maka dia tetap dianggap nifas. Wa aktsaruhu sittun, yang maksimal haid menurut mazhab Imam Syafi'i adalah 60 hari. Maksimal nifas menurut mazhab Imam Syafi'i adalah 60 hari. Wa ghalibuhu 40. Wa ghalibuhu 40. Akan tapi biasanya kebanyakannya yang terjadi 40 hari. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i membawakan hadis Ummu Salamah yang mengatakan kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiya 40 yawman aw 40 laila. Bahwasanya para wanita yang nifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melakukan aktivitas ibadah ataupun tidak melakukan salat selama 40 hari. Ini maksudnya mereka, para Imam Syafi'i membawakan ini adalah ghalib, kebanyakan, bukan batasan. Jadi Ummu Salamah menceritakan kisah yang terjadi, bukan menceritakan batasan nifas. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi mereka mengatakan tetap 60 hari maksimal, cuma biasanya kebanyakan 40 hari. Wa yahrumu bihi ma haruma bil haidhi. Nah, dilarang bagi orang yang nifas seperti yang dilarang bagi orang haid. Kita sudah sebutkan apa-apa saja yang dilarang bagi orang haid. Wa'uburuhu sittina ka'uburihi aktsara. Wa'uburuhu sittina ka'uburihi aktsara. Yaitu darah, apabila darah nifas ini masih juga muncul, apabila ada darah dari awal masa nifas, dari awal melahirkan, masih juga muncul sampai melewati hari ke-60, berarti ini hukumnya seperti orang haid yang keluar darah melewati batasan kebiasaannya. Berarti dianggap apa? Istihadah. Maksudnya, wa'uburuhu sittina ka'uburihi. Aktara. Dan darah nifas yang melewati hari 60 seperti darah haid yang melewati batas akhir haid. Berarti dianggap darah sekarang istihadah. Hukumnya seperti orang-orang mesti seperti hukum istihadah yang sudah kita lewati. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab al-haid dan juga kita telah menyelesaikan kitab taharah. Baik, sekarang kita melanjutkan kitab shalah. Kitab shalati al-maktubatu khamsun. Al-zuhru wa awwalu waqtihi zawalu syamsi wa akhiruhu nathilu dhilli. Nathilu dhilli asyai'i mithlu siwa dhilli istiwa'i syamsi wa huwa awwalu waqtil 'ashri. Salat-salat yang wajib dan sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5. Baik, salat yang wajib ada 5, salat fardu. Yang pertama zuhur. Dan waktu pertama zuhur adalah waqtihi wa awwalu waqtihi zawalu syamsi. Dan waktu zuhur, dimulainya waktu zuhur adalah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Bagaimana cara mengetahui tergelincirnya matahari? Dengan melihat bayang-bayang sudah menghadap ke arah timur. Kalau dari awal dari arah timur muncul, bayangannya masih sebelah barat. Begitu di atas, bayangannya tidak ke timur dan tidak ke barat. Begitu tergelincir, bayangannya sudah mengharap ke arah barat, ke timur. Nah, seperti itulah ya, dinamakan tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur, kapan? Sebelum masuk waktu asar, gitu ya. Dan awal waktu asar setelah waktu zuhur. Dan akhir waktu zuhur adalah masiru dhilli syai'i mitlahu. Jadi masiru dhilli syai'i mitlahu, yaitu bayangan suatu benda menjadi sepanjang benda tersebut. Ini masir, maksudnya masir adalah menjadi, wara yasiru. Bayangan suatu benda menjadi sepanjang benda tersebut. Karena ketika awal matahari terbit, bayangannya panjang. Begitu matahari terus-terus naik ke atas, nanti sama, kemudian jadi pendek. Begitu matahari melenceng, dia mulai memanjang lagi. Melenceng ke arah barat, dia mulai memanjang lagi ke arah timur bayangannya. Sampai suatu saat bayangan itu sama dengan panjang benda itu. Cuma disebutkan sini siwa dhilli istiwa isyam, kecuali yang dikurangi adalah bayangan ketika matahari sedang tegak di atas. Karena matahari itu tidak selalu muncul dari arah timur, dari satu arah. Timur, barat. Terkadang dia pas di atas garis khatulistiwa. Sehingga kalau ada benda di atas garis khatulistiwa, begitu matahari tegak di atas, tidak ada bayangan. Namun terkadang matahari terbit dari arah timur, cuma dia agak ke utara. Dan tenggelamnya ke arah barat, agak ke utara. Begitu juga terkadang dia agak ke arah selatan, tenggelamnya ke arah. Jadi dalam Al-Quran disebut, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, wal Maghrib, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Konsekuensinya apa? Kalau keluar dari arah timur yang agak ke utara dan tenggelam dari arah barat yang ke utara, itu ketika dia pas di atas, pasti matahari di sini, pas di atas, memang dia bayangannya tidak ke timur dan tidak ke barat, cuma dia ada bayangan. Ini dinamakan Fa'il. Fa'ilun. Ketika batas waktu asar adalah khususnya di sini matahari, ini jangan dihitung. Hitung ini berapa, misalnya tinggi benda 1 meter. Ini berapa misalnya ketika dia di tengah-tengah. Belum jiwa, bayangan ketika matahari pas di atas. Misalnya 30 cm. Maka batas waktu asar adalah kapan? Ketika bayangannya 1 meter 30 cm, bukan 1 meter. Kenapa? Dikurangi bayangan ketika matahari tegak di atas. Dan pas matahari tegak di atas, dia mempunyai baik. Karena terkadang kalau matahari tegak di atas satu listiwa dan bintang akan benda di atas satu listiwa, itu tidak ada baiknya, tidak ada bayangannya. Baik. Wahuwa awwalu waqtul 'ashri. Dan ini sudah akhir waktu zuhur dan dia adalah waktu asar yang pertama. Baik. Wa yaqta hatta baik. Kita sudah sampai di sini. Insyaallah nanti malam juga habis Isya. Insyaallah ada. Baik. Ya semoga mungkin salat Isya-nya sampai jam 7.30 saja biar pas jam 8 biar teman-teman bisa wingsun. Baik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.